إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, demikian juga al-hayah, kehidupan, sehingga kita memanfaatkannya untuk berkumpul, bermajelis dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mungkin kebanyakan dari kita lalai, kebanyakan dari manusia tertipu, terperdaya, padahal perkara tersebut merupakan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para ulama menganggapnya sebagai perkara yang sangat besar, yaitu al-waqt, waktu luang. Yang seseorang mendapatkannya dengan kondisi yang sehat, sebagaimana yang disebutkan tadi, ini merupakan perkara yang kebanyakan dari kita tertipu, tidak sadar, atau mungkin bahkan menyepelekannya. Karena memang demikian yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan maghdunun fihima katsirun minan nas, sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan dari kalangan manusia mereka tertipu pada dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sungguh sangat benar. Masing-masing kita ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak menyadarinya, tidak mengingatnya dan tidak memperhatikannya. Sehingga seolah-olah kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang lewat-lewat begitu saja. Padahal di balik itu Allah Subhanahu wa taala menuntut pertanggungjawaban kelak nanti di yaumul qiyamah atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang muslim memanfaatkan dan mempergunakan nikmat kesehatan tersebut. Demikian pula waktu luang. Demikian pula waktu luang, waktu kosong, waktu senggang. Banyak dari kalangan kita, dari kalangan kaum muslimin, baik itu yang muda ataupun yang tua, tidak menyadari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Padahal nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala pun juga akan memintai pertanggungjawaban dari waktu-waktu yang Allah telah berikan. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang mengerti, seseorang muslim yang berilmu, seorang muslim yang menisbatkan dirinya belajar agama Islam, itu akan memanfaatkan sebaik-baiknya dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh rasa syukur yang kita ucapkan, yang kita mampu mungkin dalam seharinya atau tiap harinya, itu tidak akan mungkin bisa menandingi dan memenuhi dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apabila dihitung, dibandingkan dari syukur kita atau dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya perbandingannya itu tidak akan mungkin sama. Jumlah syukur kita itu tidak akan mampu menyaingi jumlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk adalah al-hayah, kehidupan, sehat, waktu luang. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabatnya, khud min sihhatika limaradik wa min faragika lishughlik wa min hayatika limautik idza asbahta fala tantadhir almasa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Manfaatkan sehatmu sebelum nanti datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu senggang dan waktu luangmu sebelum nanti akan datang waktu sibukmu. Dan manfaatkan hidupmu sebelum nanti akan datang ajal dan kematianmu. Sehingga apabila engkau di pagi hari, jangan menunggu beramal di sore hari. Demikian pula ketika engkau di sore hari, maka janganlah menunggu untuk beramal di waktu pagi. Maka dimanapun, kapanpun, ketika seseorang memiliki kesempatan untuk beramal, maka itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tidak melewatkan waktu kosong yang beliau miliki terkecuali dengan diisi dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada beliau ataupun keluarganya dan juga kepada kaum muslimin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang sempat kita istirahat mungkin kurang lebih 2 bulan, dan insyaallah mulai malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang sebelumnya, kalau tidak salah kita telah menyelesaikan pembacaan hadis yang ketiga pada bab waktu-waktu salat, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang keempat pada bab waktu-waktu salat. Berkata al-muallif al-imam al-allamah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala, an Abil Minhal Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu faqala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah qala kana yusalli al-hajirah allati tad'unaha al-ula hina tadhhadhus shams wa yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi min aqsa al-madinah wasyamsu hayya wa nasitu ma qala fil maghrib wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-'isha allati tad'unaha al-'atamah wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisah wa kana yaqra'u bi 60 ila al 100 muttafaqun alaih. Dari Abul Minhal Sayyar bin Salamah, seorang tabi'in, berjumpa dengan beberapa sahabat, termasuk diantaranya adalah sahabat yang mulia yang disebutkan di dalam hadis ini, Abu Barzah al-Aslami Nadlah bin Ubaid ibn al-Haris al-Aslami radhiyallahu an. Dari Abul Minhal Sayyar bin Salamah, beliau berkata, saya dengan ayahku masuk bertemu dengan sahabat Abu Barzah al-Aslami. Abu Barzah al-Aslami, beliau bernama Nadlah bin Ubaid ibn al-Haris al-Aslami radhiyallahu anhu. Saya ulang, saya masuk bersama ayahku berjumpa dengan sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Faqala lahu abi, maka ayahku berkata kepada Abu Barzah al-Aslami, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah, bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat wajib. Bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat wajib? Maka sahabat Abu Barzah al-Azlami menjawab pertanyaan tersebut dan mengatakan, kana yusallil hajirah allati tad'unaha al-ula hina tadhhadus syams. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat al-hajirah yang biasa kalian sebut dengan salat al-ula. Hina tadhhadus syams, ketika matahari bergeser ke arah barat. Wa yusalli al-asra, dan Rasulullah mengerjakan salat asar ketika yarji'u ahaduna ila rahlihi min aqsal madinah wasyamsu hayyah, yaitu ketika salah seorang dari kami pulang ke rumahnya yang terletak di penghujung kota, penghujung Madinah, dalam keadaan matahari masih terang. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan saya lupa apa yang dahulu dikatakan Abu Barzah pada salat maghrib. Wa kana yastahibbu ay yuakhkhira min al isya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, menyukai mengakhirkan dari mengerjakan salat isya. Allati tad'unaha al-atamah, yang kalian biasa sebut dengan salat al-atamah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya. Wal haditsa ba'daha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan al-hadits, berbincang-bincang atau ngobrol setelah salat isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat selesai dari salat subuh, hina ya'rifu ar-rajulu jalisah, ketika seseorang itu hanya dapat mengenali teman duduk di sampingnya. Wa kana yaqra'u bi sittina ilal mi'ah, dan dalam salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumallahu taala di dalam sahih keduanya. Naam, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abu Barzah Al-Aslami. Beliau bernama Nadlah. Nadlah ini sepintas seperti nama perempuan ya. Nadlah. Sepintas seperti nama perempuan, namun ternyata itu merupakan nama laki-laki. Nama laki-laki, termasuk yang bernama dengan nama Nadlah adalah sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Beliau bernama Nadlah bin Ubaid. Nah, sebagian mengatakan Nadlah bin Abdullah Al-Aslami. Nah, memang terkadang ada beberapa nama yang sepintas menurut pikiran kita itu nama laki-laki, ternyata itu nama perempuan. Ada pula sepintas menurut kita seolah-olah itu nama perempuan yang ternyata itu merupakan nama laki-laki. Nah, mungkin menurut sebagian orang yang tidak biasa mendengar nama Ubaidah, yang tidak biasa mendengar nama Ubaidah, itu akan menyangka itu adalah nama perempuan. Iya kan? Biasanya Ubaidah, umumnya siapa? Jubaidah, iya kan? Dan yang lainnya. Itu umumnya itu nama-nama perempuan, yang ternyata Ubaidah itu namanya laki-laki. Nama laki-laki. Seperti pula Su'ad. Nah, Su'ad. Itu nama laki-laki atau perempuan, ikhwan? Itu Su'ad. Hah? sepintas nama laki-laki, ya kan, Su'ad. Yang ternyata itu merupakan nama yang dipakai oleh, nama yang dipakai, biasa dipakai untuk perempuan, Su'ad. Naam. Al-muhim, memang terkadang ada nama yang biasa kita dengar seolah-olah itu nama perempuan, yang ternyata itu merupakan nama yang dipakai untuk laki-laki, dan demikian pula sebaliknya. Naam. Kali lagi, beliau bernama Nadlah bin Ubaid. Sebagian mengatakan Nadlah bin Abdullah bin Harith Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Beliau inilah yang membunuh tokoh kafir Quraisy Ibnu Khattal ketika dia berlindung di Baitullah Ka'bah, berlindung di sitarnya, di kain yang menutupi bangunan Ka'bah, merasa ketika seseorang masuk di Ka'bah itu tidak boleh dibunuh karena memang hukum asalnya demikian. Namun ternyata pada Fathu Makkah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan di kota Makkah, dan termasuk adalah Abu Barzah Al-Aslami merupakan seorang yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh satu tokoh yang bernama Ibnu Khattal, yang saat itu dia bersembunyi bergantung di bangunan Ka'bah. Akhirnya Ibnu Khattal tersebut pun kemudian dibunuh oleh Abu Barzah Al-Aslami berdasarkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pada kisah ini, ya ini kisah yang disebutkan oleh Abu Minhal, Sayyar bin Salamah rahimahullahu taala bersama ayahnya tatkala berjumpa dengan Abu Barzah Al-Aslami. Kedua tabi'in ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika dia berjumpa dan masuk kepada sahabat Abu Barzah Al-Aslami, maka tentunya kedua tabi'in ini telah berjumpa dengan seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya pastinya mengetahui sekian banyak dari ilmu-ilmu syariat Islam. Akhirnya pun kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Abu Minhal dan ayahnya. Maka keduanya pun langsung memanfaatkan dan mengeluarkan pertanyaan terkait dengan waktu sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abu Minhal Salamah pun akhirnya bertanya, "Kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah?" Bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan sholat wajib? Seperti apa? Waktunya seperti apa? Kapan-kapan waktunya? Maka dijawab satu persatu oleh Abu Barzah Al-Aslami dengan mengatakan, "Kana yusallil hajirah allati tad'unaha al-ula." Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat al-hajirah yang biasa kalian sebut dengan salat al-ula, nama lain dari nama salat duhur, biasa disebut dengan al-hajirah, salat al-hajirah biasa disebut pula dengan salat al-ula, salat al-ula. Dikatakan kenapa sholat al-hajirah? Disebabkan saat itu kondisi sangat panas. Kondisi sangat panas. Dan kebiasaan pada waktu tersebut, manusia zaman itu mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka dan istirahat dari pekerjaan mereka. Nah, mereka meninggalkan pekerjaan di waktu itu. Nah, meninggalkan pekerjaan ini disebut dengan hajarah. Hajar, meninggalkan. Menghajar, meninggalkan. Sehingga pada saat mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka di waktu terik yang sangat panas, maka disitulah mereka menamakan waktu tersebut dengan waktu hajirah. Dan sholat zuhur yang dikerjakan di waktu itu juga biasa dikenal dengan sholat al-hajirah. Dengan sholat al-hajirah, atau juga sebagian mereka mengatakan dengan sholat al-ula. Sebagian menyebutkan disebabkan karena hitungan awal dari sholat itu mulai dari sholat zuhur, makanya dikatakan sebagai sholat al-ula. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kita kembali. Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala an menjelaskan bahwasannya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan sholat zuhur, hina tadhhadus syams, ketika matahari mulai yakni bergeser ke arah barat, mulai dari timur, kemudian matahari tepat di tengah-tengah langit. Tepat di tengah-tengah langit, sebagian mereka mengatakan ketika matahari tepat di tengah-tengah langit itu ada beberapa waktu yang cepat matahari itu mengalami masa jenuh. Masa jenuh dalam artian dia tidak bergerak. Dia tidak bergerak, lalu kemudian bergerak ke arah barat. Nah, bergeraknya meskipun sedikit, maka itu sudah menandakan masuknya waktu sholat duhur. Kalau mau dikiaskan dengan detik ya, kalau mau dikiaskan dengan detik, ketika matahari tepat di tengah kemudian bergeser ke arah barat satu detik, nah, meskipun hanya satu detik, kalau kita kiaskan dengan detik, maka itu sudah menandakan atau menunjukkan telah masuknya waktu sholat zuhur. Nah, di waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat zuhur sebagaimana yang di ceritakan oleh Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yusallil asra, kemudian berlanjut ke salat yang berikutnya. Ke salat yang berikutnya. Wa yusallil asra, thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayya. Adapun salat asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya itu ketika salah seorang dari kami pulang ke rumahnya yang terletak di penghujung kota Madinah. Itu dalam keadaan matahari masih cerah. Cahayanya masih bening. Cahayanya masih hayah, hidup. Belum redup. Belum redup. Dijelaskan di dalam hadis yang lainnya dengan gambaran waktu sholat asar di awalnya, yaitu tatkala bayangan suatu benda itu sama panjang dengan benda aslinya. Bayangan suatu benda itu sama panjang dengan benda aslinya, tentunya di permukaan tanah yang rata. Kalau seandainya bendanya itu berukuran 20 cm, bayangannya juga berukuran 20 cm, maka itu sudah menandakan telah masuknya waktu sholat asar. Waktu sholat asar. Dan saat itu memang ketika bayangan suatu benda itu sama panjang dengan benda aslinya, itu memang matahari saat itu betul-betul masih terang, masih hidup, belum mengalami keredupan, belum mengalami perubahan cahaya warna matahari. Nah, betul-betul matahari cahayanya masih hidup. Nah, kita lanjutkan. Wa nasitu ma qala fil maghrib. Nah, setelah sholat duhur selesai, sholat asar selesai, penyebutan sholat maghrib waktunya. Namun dalam hal ini tabi'in Abu Minhal Sayyar bin Salamah rahimahullahu taala, beliau mengatakan saya lupa apa yang dahulu dikatakan oleh Abu Barzah Al-Aslami terkait dengan sholat maghrib. Nah, makanya di sini tidak disebutkan. Kenapa? Karena Abu Minhal beliau lupa. Ketika sholat maghrib, Rasulullah mengerjakan di waktu apa? Tidak diingat sesuai dengan penjelasan Abu Barzah Al-Aslami. Bukan berarti dalam hal ini Abu Minhal beliau tidak tahu waktu sholat maghrib. Beliau seorang tabi'i, alim. Namun beliau mengatakan lupa dengan konteks yang disebutkan oleh Abu Barzah Al-Aslami. Teks bahasanya seperti apa? Itulah yang dilupakan oleh Abu Al-Minhal Sayyar bin Salamah. Makanya beliau pun tidak sebutkan, beliau pun tidak mengarang-arang. Nah, karena ini merupakan bentuk apa? Bentuk amanah dalam menyampaikan hadis. Ketika beliau lupa teks pembicaraannya seperti apa, maka beliau pun tidak kemudian lantas membuat sendiri dengan konteks yang beliau buat-buat. Walaupun dalam hal ini dalam ilmu mustalahul hadis, nanti di sana ada penjelasan tentang meriwayatkan hadis dengan makna. Alhasil di sini Abu Minhal beliau lupa apa yang dijelaskan oleh Abu Barzah Al-Aslami terkait dengan sholat maghrib. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha allati tad'unaha al-atamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu senang untuk mengakhirkan sholat isya yang biasa kalian sebut dengan sholat atamah. Nah, karena kebiasaan Rasulullah, dan ini sudah pernah saya jelaskan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang mengakhirkan dalam mengerjakan sholat isya sampai di waktu atamah. Sampai di waktu atamah. Waktu atamah itu adalah waktu mendekati pertengahan malam. Kalau mungkin kita kiaskan pertengahan malam itu jam 12, ya waktu mendekati pertengahan malam itu adalah waktu al-atamah. Waktu al-atamah. Nah, di waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk mengerjakan salat isya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir bahwasanya hal tersebut akan memberatkan umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan salat isya di awal waktunya. Meskipun di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang untuk mengakhirkan dalam mengerjakan salat isya di waktu atamah. Di waktu atamah. Makanya di sebut sholat isya, nama lain dari sholat isya adalah sholat al-atamah. Sholat atamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mengerjakan sholat tersebut di waktu atamah mendekati pertengahan malam. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang, tidak menyukai an-nauma qablaha, tidur sebelum salat isya. Tidur sebelum salat isya. Ini merupakan perbuatan atau amalan yang dibenci dan tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya, karena dikhawatirkan ketika seseorang tidur sebelum isya lalu kemudian dia pun dikalahkan oleh tidurnya sehingga dia pun akan terlewatkan dari salat isya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasannya secara asal memang tidur sebelum salat isya merupakan perkara yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seandainya seseorang itu memang butuh kemudian tidur sebelum salat isya dan dia pun yakni ghalabatul dhon, prasangka kuat bahwasannya dia akan bisa bangun ketika waktu isya, maka diperbolehkan dia tidur meskipun sebelum isya. Mungkin ketika dia letih, dia letih atau dia mungkin mengantuk. Khawatir kalau seandainya rasa kantuknya dia tahan sampai waktu sholat isya, nanti dia mengerjakan sholat isya dalam keadaan mengantuk. Dan itu pun dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan mengantuk. Rasulullah memerintahkan kepada seseorang yang sholat dalam keadaan mengantuk untuk tidur dahulu. Nah, sehingga apabila demikian maka diperbolehkan. Dengan ghalabatul dhon, besar prasangka dia, dia akan bisa bangun di waktu sholat isya. Apakah dengan memasang alarm, atau mungkin berpesan kepada keluarganya, anaknya ataupun istrinya, atau mungkin temannya. Nah, maka apabila dibutuhkan demikian, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Namun kalau seandainya tidak ada hajat untuk tidur sebelum isya, tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk tidur sebelum isya, maka itulah yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal haditha ba'daha, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai al hadith, berbincang-bincang atau ngobrol, ba'daha, setelah sholat isya. Setelah sholat isya biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang langsung tidur istirahat. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajelis dengan para sahabatnya yang lainnya. Namun tatkala seseorang itu hanya ngobrol perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada ilmunya, tidak ada faedahnya, maka itulah yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa perkara yang berbincang-bincang diperbolehkan setelah sholat isya. Sebagaimana di dalam hadis, yang pertama adalah musolli, orang yang sholat. Loh, berbincang-bincang kok orang yang sholat? Iya, orang yang sholat itu sedang berbincang-bincang, bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diperbolehkan. Demikian pula berbincang-bincang fi umuril muslimin, membicarakan tentang perkara-perkaranya kaum muslimin. Termasuk pula adalah berbincang-bincang dalam merapatkan suatu keperluan kaum muslimin. Apakah itu rapat untuk persiapan daurah, seandainya rapat untuk persiapan pembangunan, atau rapat untuk membicarakan suatu pendidikan. Meskipun di dalamnya berbincang-bincang, kita ngobrol, namun hal tersebut dikecualikan dari perkara-perkara yang makruh. Demikian pula arus, obrolan, perbincangan yang dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya. Nah, meskipun dia berbincang-bincang, meskipun dia ngobrol antara suami dan istri yang dia lakukan setelah sholat isya, itu pun dikecualikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula adalah obrolan yang dikecualikan dari perkara yang makruh adalah obrolan yang terjadi antara tuan rumah dengan tamunya. Dengan tamunya. Ketika datang tamu lalu kemudian berbincang-bincang, maka hal tersebut juga dikecualikan dari perkara yang makruh, dari obrolan-obrolan setelah yang dilakukan setelah sholat isya. Al-Muhim dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya obrolan yang tidak disukai dilakukan setelah sholat isya adalah obrolan-obrolan yang tidak memiliki faedah padanya. Namun kalau seandainya memiliki faedah, meskipun itu faedah duniawi, maka diperbolehkan. Berbincang-bincang tentang mengatasi bagaimana menghilangkan hama ini. Nah, obrolan seseorang dengan yang lainnya diperbolehkan. Mengobrol tentang cara agar tanaman itu subur, kemudian membuahkan hasil buah yang banyak. Berbincang-bincang, diskusi, hal tersebut juga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah berbincang-bincang yang tidak memiliki faedah darinya. Nah, berbincang-bincang, apalagi perbincangan tersebut adalah perbincangan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Nah, perbincangan yang disertai dengan kadzib, dusta. Perbincangan yang hanya membincangkan dengan saling berbangga-banggaan harta, kedudukan atau yang lainnya, Walhasil, perbincangan yang tidak ada faedahnya ini merupakan perkara yang dimakruhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dilakukan setelah salat Isya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, setelah salat Isya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang memasuki kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lalu di situ kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbincang-bincang dengan Aisyah sampai perbincangan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun didengar oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam masjid. Naam. Wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari salat subuh itu dalam keadaan seseorang itu hanya mengenali teman duduk yang ada di sebelahnya. Karena memang di waktu itu tidak ada PLN, tidak ada lampu, sehingga kondisi betul-betul gelap. Selesai sholat subuh, seseorang itu tidak melihat yang lain kecuali hanya teman duduk yang ada di sebelah kanan ataupun kirinya. Menunjukkan apa? Setelah sholat subuh, kondisi saat itu masih gelap. Kalau kita mau singgung lagi dengan hadis yang sudah kita lewati, wa amas subha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu di waktu ghalas, yaitu waktu bertemunya fajar shadiq dengan sisa malam. Namun kegelapan malam di waktu itu ketika bertemu bercampur dengan fajar shadiq, kegelapan malamnya itu lebih mendominasi sehingga betul-betul masih gelap. Masih gelap, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh beliau pun kondisi pun masih gelap. Padahal wa kana yaqra'u bi sittina ilal mi'ah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat subuh beliau membaca Al-Qur'an itu sebanyak 60 sampai 100 ayat. Panjang. 100 ayat ini panjang. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh ternyata kondisi masih gelap. Menandakan apa? Menandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengerjakan salat subuh di awal waktunya. Nah, dan saat itu memang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka betul-betul sangat memperhatikan waktu salat. Ketika mendekati waktu sholat mereka langsung bersiap-siap, sehingga setelah dikumandangkan adzan tidak menunggu lama para sahabat sudah berkumpul. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat di awal waktu dalam mengerjakan sholat-sholat lima waktu berjamaah dengan para sahabat. Berbeda dengan kita ya, na'udzubillah min dzalik. Kadang waliyadu billah Allahul musta'an, kita rumahnya dekat kadang itu ya, dari masjid, ada yang sedikit jauh namun kendaraannya juga sangat memadai, toh ternyata masih juga cebuk. Antum tahu cebuk enggak? Karena yakin antum enggak tahu cebuk. Cebuk artinya masbuk. Nah, rumahnya dekat, ternyata sholat masbuk aja terus. Allahul musta'an. Maka ini merupakan teguran keras untuk kita semuanya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya betul-betul memperhatikan waktu salat sehingga mereka pun dapat mengerjakan salat betul-betul di awal waktunya sehingga tidak menunggu lama dalam berkumpulnya jamaah. Setelah dikumandangkan adzan tidak menunggu lama para sahabat sudah berkumpul di awal waktu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung memerintahkan untuk iqamah sehingga mengerjakan salat betul-betul di awal waktunya. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah secara global dari penjelasan yang dijelaskan oleh Abu Barzah al-Aslami terkait dengan waktu-waktu sholat. Untuk penjelasan tambahan fa insyaallah mungkin kita akan sebutkan di waktu berikutnya biinillah. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya lafu minkum, ada benarnya itu semata-mata dari Allah dan ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.